إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab Maja'a Anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal gulu bisalihin. Sampai pada ucapan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ibnul Qayyim mengatakan qala ghairu wahidin min as-salaf. Berkata lebih dari satu orang dari kalangan salaf, lamma matu akafu ala kuburihim, ketika orang-orang soleh itu meninggal dunia, orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, telah kita sebutkan nama-nama mereka. Siapa aja? Nabil, Wad, Suwa, Yagus, Ong, Nasr. Nah, nama orang-orang soleh di zamannya Nabi Nuh alaihissalam atau sebelumnya. Ketika mereka meninggal dunia, maka orang-orang beritikaf di atas kuburannya. Summa sawwaru tamasilahum. Kemudian membuat patung-patung mereka. Summa tala alaihimul amad. Kemudian berlalu masa yang panjang. Fa'abaduhum. Maka akhirnya mereka pun mengibadahinya. Syarah penjelasannya. Qauluhu, ucapan musannif. Wa qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim. Wal imamul alamah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Az-Zara'i Ad-Dimasqi. Ibnul Qayyim, beliau adalah imam al-alamah, orang yang banyak ilmunya. Namanya Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Az-Zar'i Ad-Dimaski al-ma'ruf bibnil Qayyim al-Jauziyah, yang ma'ruf dengan sebutan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Padahal namanya siapa? Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub. Tapi ma'ruf dengan sebutan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Qala Hafid as-Sakhawi, berkata al-Hafid as-Sakhawi tentang Ibnul Qayyim, al-Allamatu al-Hujjah, beliau adalah Allamah, jadi orang yang banyak ilmunya. Hujjah, ya, sebagai hujjah. Ini kalimat-kalimat ta'dil, rekomendasi-rekomendasi dari para ulama terhadap Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Al-mutaqaddim fi si'ati al-ilmi, dia terdepan dalam keluasan ilmu. Wa ma'rifatil khilaf, dan mengetahui al-khilaf, perbedaan-perbedaan pendapat. Wa quwwatil jinan, dan juga kuat tekad hatinya. Al-muzma' alaihi bainal muwafiqi wal mukhalifi, disepakati antara orang yang mencocokinya dan juga orang yang menyisihinya. Yeah. Orang yang menyisihinya pun mengakui bahwasanya Ibnu Qayyim ini orang yang banyak ilmunya, orang yang mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, sahibu tasani fisairah, dia pun memiliki karangan-karangan yang terkenal, tulisan-tulisan yang terkenal. Wal mahasinil jammah, dan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Mata sanah ihda wa khumsina wa sab'umi'ah, beliau meninggal tahun 751 Hijriah. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, banyak karangan-karangan kitabnya yang sangat bermanfaat sekali dalam masalah sirah, dalam masalah aqidah, dalam masalah fiqih, ya, dalam masalah akhlak. Nah, banyak kitab-kitabnya, Zadul Ma'ad, kitab beliau, ya, Ighosatul Lahfan, Ad-Dawa, Ad-Dawa, dan yang lainnya. Banyak sekali kitab-kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan beliau pun merupakan muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Qawluhu, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata selain satu orang dari salaf. Maksudnya banyak di antara salaf yang mengatakan. Huwa bima'na ma dzakarahu al-Bukhari wa Ibnu Jarir, itu semakna dengan apa yang diucapkan oleh Imam Bukhari dan juga Ibnu Jarir. Ila annahu dakara ukufahum ala kuburihim qabla taswirihim tamasilahum. Tetapi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Ibnu Jarir menyebutkan itikafnya mereka di atas kuburan-kuburan orang-orang soleh tersebut sebelum membuat patung-patung mereka. Nah, jadi sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya sebelum membuat patung-patungnya, mereka itikaf, ya, berkumpul, berdiam diri di atas kuburan orang-orang soleh yang meninggal dunia tersebut. Sehingga kata itikaf ini secara bahasa bisa digunakan untuk yang baik, bisa juga digunakan untuk yang jelek. Nah, digunakan untuk yang jelek seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada para penyembah berhala. Ma hadhihi tamasilul lati antum laha aqifun. Berhala-berhala macam apa ini yang kalian itikaf padanya? Secara bahasa itikaf digunakan kepada berhala. Nah, ini digunakan untuk perkara yang jelek. Dan juga secara bahasa bisa digunakan untuk perkara yang baik. Wa antum aqifuna fil masajid. Dalam keadaan kalian itikaf di masjid-masjid. Itikaf di masjid perkara yang baik. Adapun secara syariat, itikaf adalah al-maqam fil masjid, ta'atan lillah. Berdiam diri di masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara syariat. Nah, orang yang berdiam diri di kuburan secara syariat disebut dengan itikaf. Bukan itikaf yang disyariatkan. Atau berdiam diri di tempat-tempat yang lain selain masjid. Nah, itu bukan itikaf yang disyariatkan. Nah, ini makna dari kata itikaf. Yang jelas, ketika orang-orang soleh di antara mereka meninggal dunia, mereka beritikaf di kuburannya, berdiam diri mengerumuni kuburan tersebut. Kemudian setelah itu mereka membuat patung-patung mereka. Wadhalika min wasaili syirqi bal huwa syirkun. Dan perkara itu merupakan pelantara kepada kesyirikan, bahkan itu adalah kesyirikan. Itikaf di atas kuburan ini sebagai wasilah pelantara kepada kesyirikan. Bisa jadi awalnya itikaf, kemudian akhirnya berdoa meminta kepada orang yang meninggal tersebut. Bahkan itikaf itu sendiri di atas kuburan merupakan kesyirikan. Kenapa? Li'anna al-'uquf lillah fil masajid ibadah. Dikarenakan itikaf untuk Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid sebagai ibadah. Itikaf itu dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza akafu 'ala al-qubur sara ukufuhum ta'diman wa mahabbatan ibadatan laha. Maka apabila beritikaf di atas kuburan, maka itikaf-itikaf mereka itu sebagai bentuk pengagungan, kecintaan dan ibadah kepada kuburan tersebut. Nah, sih bukan hanya pelantara kepada kesyirikan saja itikaf di kuburan tersebut, tapi merupakan kesyirikan. Ya. Sampai ada yang bertapa di atas kuburan, berdiam diri di atas kuburan. Nah, menghabiskan waktu beberapa hari, layaknya orang yang itikaf di masjid. Maka ini merupakan kesyirikan. Ya. Itikaf di kuburan dengan membaca Al-Quran dari pagi sampai sore misalkan. Nah, ini pun merupakan wasilah kepada kesyirikan. Bahkan ini terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Dikatakan tadi, itikaf itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itikaf di masjid-masjid sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang itikafnya di kuburan, berarti dia telah mengagungkan dan mencintai serta ibadah kepada kuburan tersebut. Ya. Qaluhu, ucapan dalam hadis, summa tala alaihimul amad fa'abaduhum. Kemudian berlalu masa yang panjang, maka mereka pun mengibadahinya. Ayatala alaihimul zaman, maknanya berlalu zaman waktu yang panjang kepada mereka. Generasi pertama meninggal dunia, datang generasi yang berikutnya. Wa sababu tilkal ibadah wal musil ilaiha huwa ma jara minal awwalin minat ta'dimi bil uquf ala kuburihim wa nasbi suwarihim fi majalisihim. Dan sebab peribadahan tersebut dan yang mengantarkannya kepada peribadahan kepada patung-patung tersebut, yaitu apa yang telah dilakukan oleh leluhurnya berupa pengagungan dengan cara itikaf di atas kuburan mereka. Ya. Dan juga memasang gambar-gambar mereka, patung-patung mereka di tempat-tempat perkumpulan mereka. Ya. Ini sebab kenapa generasi yang berikutnya ini beribadah kepada patung-patung tersebut. Awal mulanya tidak diibadahi. Ya. Tapi ketika generasi ini meninggal dunia, ilmu dilupakan. Ya. Telah kita jelaskan, syaitan membisikkan kepada generasi yang berikutnya bahwasanya patung-patung ini dahulunya diibadahi. Ya. Sehingga mereka pun beribadah kepada patung-patung tersebut. Nah, dan juga sebabnya dikarenakan yang dilakukan oleh generasi pertamanya, leluhurnya, ya, mengagungkan kuburan orang-orang soleh tadi dengan cara itikaf di atas kuburannya. Kemudian juga memasang gambar-gambar mereka, patung-patung mereka di tempat-tempat perkumpulan mereka. Fasarat bidzalika awsanan tu'badu min dunillah. Sehingga dengan sebab itu patung-patung tadi dijadikan sebagai sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kama tarajjama bihi al-musannifu rahimahullahu taala. Sebagaimana al-musannif, penulis kitab, membuat judul, ya, bab maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu bis-salihin. Ya, sebab kekafiran manusia dan sebab manusia meninggalkan agamanya yaitu sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Fa innahum taraku bidzalika dinal Islam. Sesungguhnya mereka meninggalkan agama Islam dengan sebab itu. Alladzi kana ulaika alaihi qabla hudusi wasaili hadza syirk. Di mana mereka berada di atas agama Islam tersebut. Ya. Sebelum terjadinya wasilah-wasilah pelantara-pelantara kesyirikan. Asyratu qurun. Ya. 10 abad. Nah. Ya. Asyratu qurun mereka berada di atas tauhid. Nah. Atau apa? 10 generasi. Nah, mereka berada di atas tauhid. Ya. Yeah. Ketika awal membuat gambar-gambar mereka, patung-patung mereka, ya, yeah, dari sanalah terjadinya kesyirikan. Padahal sebelumnya mereka berada di atas agama tauhid. Nah. Tapi ketika ada wasilah pelantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan berupa patung-patung, gambar-gambar makhluk yang bernyawa sehingga terjadilah kesyirikan. Nah, fakafaru, sehingga mereka melakukan kafiran. Biibadati tilka suwar, dengan beribadah kepada gambar-gambar tersebut atau patung-patung tersebut. Wattikhadihim syufa'a, dan menjadikan mereka sebagai para pemberi syafaat. Wa hadha awwalu syirki hadasa fil ardi. Dan ini merupakan awalu syirkin, kesyirikan awal, ya, yang terjadi di bumi. Kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh AS. Dari Nabi Adam sampai kaum tersebut awalnya di atas Islam, di atas tauhid. Nah, kemudian setelah itu, ya, dengan sebab tadi membuat gambar-gambar mereka, membuat patung-patung mereka, di mana ini merupakan pelantara yang mengantarkan kepada kesyirikan, maka terjadilah kesyirikan setelah itu. Nah, sehingga Nabi sangat mewanti-wanti sekali, ya, yeah, sebab yang bisa mengantarkan kesyirikan, apalagi berkaitan dengan gambar makhluk yang bernyawa dan patung-patung. Nah, kenapa dikatakan ini merupakan sebab pertama terjadinya kesyirikan? Patung-patung tadi. Yeah. Walaupun pada awalnya enggak diibadahi. Hanya untuk mengenang jasanya. Ya. Hanya untuk menyemangati dalam beribadah kepada Allah. Ini awal-awalnya. Tapi setelah itu meninggal generasi ini, datang generasi berikutnya, akhirnya diibadahi. Ini bahayanya perantara kesyirikan. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, wa innama sawwara ula awailuhum as-suwara liyata'assaw biha wa yatadakkaru af'alahum as-salihah. Sesungguhnya mereka leluhurnya, generasi awalnya, membuat gambar-gambar mereka atau patung-patung mereka supaya mereka bisa mengikuti jejak orang-orang soleh tersebut, dan supaya mereka teringat dengan perbuatan-perbuatan soleh mereka. Fayazdahidu kajtihadihim, sehingga bersungguh-sungguh seperti sungguh-sungguhnya mereka. Wa ya'budullaha inda kuburihim, dan beribadah kepada Allah di sisi kuburan mereka. Lihat, ini awal mulanya. Tujuannya itu untuk mengikuti jejak langkah mereka supaya teringat bagaimana jasanya, bagaimana amalan-amalan mereka, bagaimana perjuangan mereka, sehingga bisa bersemangat bersungguh-sungguh sebagaimana bersungguh-sungguhnya mereka. Nah, summa khalafahum qaumun jahilu muradahum. Kemudian datang setelah mereka suatu kaum. Nah, kaum yang menggantikan mereka. Mereka meninggal dunia, datang kaum yang setelahnya, generasi yang berikutnya, yang tidak tahu tujuan leluhurnya tadi. Nah, tidak mengetahui tujuan leluhurnya. Yang jelas sudah ada patung ini, sudah ada gambar makhluk yang bernyawa. Yang jelas mereka melihat kuburan-kuburannya diagungkan, dimuliakan. Nah, wa waswasa lahumus syaitan anna aslafahum kanu ya'buduna hadhihi suwara wa yu'adimunaha. Kemudian syaitan membisikkan kepada mereka bahwasannya generasi terdahulu mereka itu beribadah kepada patung-patung ini, dan mereka mengagung-agungkannya. Lihat, tipu daya syaitan. Padahal leluhurnya tidak beribadah kepada patung-patung tersebut. Nah, hanya membuat patung-patungnya dengan tujuan tadi supaya semangat dalam melaksanakan ibadah. Kenapa? Dikarenakan teringat jasa mereka. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh leluhurnya ada satu kesalahan. Walaupun tujuannya baik, supaya semangat dalam beribadah, supaya teringat jasa-jasa orang-orang soleh tadi, dengan dibuatkan patung-patung mereka, ini ada suatu kesalahan. Tujuannya baik tadi, supaya semangat dalam beribadah. Tapi ketika caranya dengan cara membuat patung-patung tadi, nah ini suatu kesalahan. Kenapa dikatakan? Ya, patung-patung ini menjadi pelantara kesyirikan. Nah, sehingga tidak semua tujuan yang baik itu ya mendapatkan kebaikan. Sahabat sebutkan, kam mim muridil khair lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan dan dia tidak mendapatkan kebaikan. Ya. Niatnya baik, caranya salah. Tidak dapat kebaikan. Ya. Seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh ini. Nah, ya. Generasi pertamanya, nah, membuat patung-patung tadi tujuannya baik. Ya. Untuk mengingatkan mereka akan jasa-jasa orang soleh yang dibuatkan patung ini. Ya. Sehingga mereka teringat dengan perjuangan mereka, kemudian semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya baik. Tapi caranya salah. Ya. Caranya salah. Nah, sehingga tidak mendapatkan kebaikan. Nah. Bahkan sebaliknya. Ya. Ini pelantara kepada kesyirikan sehingga generasi yang berikutnya terjatuh kepada kesyirikan. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, "Wa ma jala syaitan yuhi ila ibadil qubur ويلقي إليهم أن البناء والعقوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين." Syaitan terus membisikkan kepada para penyembah kuburan, ya, dan juga membisikkan kepada mereka bahwasannya membangun bangunan di atas kuburan, beritikaf di atas kuburan, termasuk kecintaan kepada penghuni kubur. Dari kalangan para nabi dan orang-orang soleh. Jadi ini bisikan-bisikan syaitan. Ya. Beritikaf di atas kuburan, membangun bangunan di atas kuburan, ini termasuk kecintaan kepada para nabi yang telah meninggal dunia, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Nah, wa ana du'a indaha mustajab. Dan syaitan pun membisikkan bahwasanya berdoa di sisi kuburan orang-orang soleh, di sisi kuburan para nabi, doa yang dikabulkan. Lihat ini, bisikan syaitan. Sampai demikian. Ya. Sehingga banyak orang yang datang ke kuburan untuk apa? Untuk berdoa. Walaupun berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dilakukan di kuburan, ya, ini pelantara kepada kesyirikan. Ya, ini bisikan syaitan. Ya. Awalnya demikian. Lama-lama bukan lagi berdoa kepada Allah, tapi berdoa meminta kepada penghuni kubur tersebut. Nah, kita perhatikan sekarang ini banyak demikian kaum muslimin. Nas Allah sallallahu alaihi wa sallam. sampai ada tur, ya, ke makam wali ini, ke makam wali itu. Untuk apa? Di antaranya untuk berdoa di sana. Ya. Walaupun berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kondisi kuburannya disyariatkan. Bukan tempatnya untuk berdoa. Kalau mau berdoa, doakan si mayit tadi. Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nah. Ini bisikan syaitan. Berdoa di si kuburan itu mustajab, dikabulkan. Ya. Summa yunkiluhum min hadhil martabah ila du'a'i bihi. Kemudian berpindah dari tingkatan ini kepada berdoa terhadap kuburan. Awalnya tadi berdoa kepada Allah di si kuburan. Ya. Dengan dibisik-bisikan oleh syaitan bahwasanya doa yang semacam ini mustajab. Awalnya demikian. Ya. Tapi lambat laun syaitan membisikkan lagi untuk berdoa meminta kepada kuburan tersebut. Ya. Wal iksam ala Allahi bihi, dan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang mati. Nah, penghuni kubur tadi. Fa inna sya'nallahu a'dham min ay yuqsam 'alaih. Padahal ya. Keadaan Allah Subhanahu wa taala lebih agung dari yang disumpahi atasnya. Au is'ala bi ahadin min khalqihi. Atau dimintai, Allah dimintai dengan salah satu di antara makhluknya. Ya. Tidak boleh melakukan hal itu. Nah, tapi terjadi di sebagian kaum muslimin sekarang ini. Jadi menganggap berdoa di si kuburan mustajab. Ya, padahal enggak ada dalilnya bahwasanya berdoa di si kuburan itu mustajab. Ya. Berdoa tempatnya bukanlah di kuburan. Ya. Di masjid kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di rumah. Nah, baca Al-Qur'an bukanlah tempatnya di kuburan. Tapi orang sekarang ini ya, baca Al-Quran di kuburan, menganggap lebih afdol, lebih utama. Nah, ya. Padahal tidak ada yang menyatakan demikian. Ya. Jatuh kepada kebid'ahan. Ya. Bahkan, terjatuh kepada pelantara-pelantara kesyirikan. Tapi wallahu a'lam bisawab. Atabi Allah wa na'isulah kita lagi pada pertemuan yang lain. Subhanallah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.